Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang menyelisih kebenaran. Al-Quran, maka terjadilah perselisihan dalam banyak perkara. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun bi hukmihi al-adli an-nasi al-ilmi at-tam wa qudratihi as-syamilati wa hadha wadda alladhi yu'rabu li ahli din as-sahih wa huwa an-syaitan إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك ثم حصل من تدبير بعض لبعض وعداوة بعض لبعض ما هو قرة عين اللعين ما هو قرة عين اللعين sesungguhnya Rabbmu akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat atas apa yang mereka perselisihkan dengan menggunakan hukumnya yang adil yang tumbuh dari ilmu Allah yang sempurna dan kekuasaan Allah yang sempurna. Ini merupakan penyakit yang berasal dari orang yang dulunya berakal.